Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-138 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang tiga perkara yang besar yang mungkin muncul di dalam diri sebagian orang. Perkara yang kedua, wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitin wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa la yuhibbul kafirin wa la yarda 'anil qaumil fasiqin wa la ya'muru bil fahsya' wa la yarda li'ibadihil kufur wa la yuhibbul fasad. Semuanya Allah SWT yang mentakdirkan. Allah mengetahui sebelum terjadinya. Allah menulis segala sesuatu. Allah yang menghendaki segala sesuatu. Dan Allah yang menciptakan segala sesuatu. Baik ketakwaan maupun kebalikan dari ketakwaan. Baik keimanan maupun kekufuran. Semuanya Allah yang menciptakan. Baik ketaatan maupun kefasikan. Itu semuanya adalah ditakdirkan oleh Allah, diciptakan oleh Allah. Tapi Allah SWT mencintai ketakwaan dan orang-orang yang bertakwa, dan Allah membenci kefajiran dan juga orang-orang yang fajir. Di sana ada mahabbah dan di sana ada kebencian. Allah menciptakan semuanya, tapi ada di antaranya yang Allah cintai dan ada di antaranya yang Allah benci. Tidak semua yang Allah ciptakan kemudian dicintai oleh Allah. Allah menciptakan kemaksiatan, tapi Allah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwasanya Allah tidak ridha dengan kekufuran. Dan Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang yang zalim. Allah tidak mencintai kekufuran, kekafiran. Ini harus kita pahami. Semuanya ditakdirkan oleh Allah, tapi ingat, ada di antaranya yang dicintai oleh Allah, sebagaimana dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, dan di sana ada yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqin. Dan Allah SWT dialah yang mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti kalau memang Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa, maka kita sebagai seorang hamba Allah Azza wa Jal berusaha untuk mendapatkan kecintaan tadi. Berusaha untuk bersifat dengan sifat orang-orang yang bertakwa, yang mereka menjalankan perintah ikhlas karena Allah berdasarkan dalil, meninggalkan larangan ikhlas karena Allah berdasarkan dalil. Kenapa kita lakukan? Karena Allah mengabarkan bahwa Allah SWT mencintai orang-orang yang bertakwa. Wal muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang muhsinin. Wa ahsinu, innallaha yuhibbul muhsinin. Wa ahsinu, hendaklah kalian berbuat ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Ihsan dengan dua makna. Makna yang pertama, merasa diawasi oleh Allah. Ya, anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'ilam takun tarahu, fa'innahu yarak. Atau ihsan dengan makna berbuat baik kepada orang lain. Wa ahsinu, hendaklah kalian ihsan, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Kalau Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan, kita berusaha untuk memasukkan diri kita dalam golongan orang-orang yang muhsin. Merasa diawasi oleh Allah dimanapun kita berada. Wal muqsitin, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang muqsitin, yaitu orang-orang yang adil. Wa aqsitu, innallaha yuhibbul muqsitin. Dan hendaklah kalian berbuat adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Berbuat adil kalau dia memiliki bawahan, baik kekuasaan yang paling tinggi sebagai kepala negara ataupun yang di bawahnya, yang ada di bawahnya, sampai kekuasaan yang paling rendah di dalam keluarga, dalam rumah, maka dia berusaha berbuat adil ketika dia menjadi seorang kepala keluarga. Jadi jangan berdalil bahwasanya ini adalah takdir Allah, saya berbuat zalim adalah takdir Allah, dan dia tidak berusaha untuk adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan Allah ridha kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah ridha kepada para sahabat, Allah ridha kepada orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Wal ladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu 'anhum wa radha. Allah ridha kepada orang-orang yang bertauhid. Sebagaimana dalam hadis, Inna Allaha yarda lakum thalatha. Allah meridai untuk kalian tiga berkah. Di antaranya adalah anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'an. Allah ridha kalau kalian menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apa. wa anta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Allah ridha apabila kalian berpegang teguh dengan tali Allah dan kalian tidak berpecah. Kita cari apa-apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah Azza wa Jalla, supaya Allah cinta kepada kita dan supaya Allah ridha dengan kita, karena kita ingin ridha Allah. Kita ingin mardhatullah, kita ingin Allah itu ridha kepada kita dan tidak marah kepada kita. Wala yuhibbul kafirin, dan Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Allah yang menciptakan kekufuran, tapi Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang kafir. Tidak semua apa yang diciptakan oleh Allah dan terjadi di permukaan bumi kemudian dia dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kekufuran dan juga kekafiran, tapi Allah SWT tidak mencintai orang-orang yang kafir. Dan Allah tidak mencintai kekufuran. Yang Allah cintai adalah keimanan dan juga amal soleh. Wala yardha 'anil qaumil fasiqin, dan Allah tidak ridha dengan kaum yang fasik. Wala ya'muru bil fahsya, dan Allah SWT tidak memerintahkan kita untuk mengucapkan ucapan yang keji atau melakukan perbuatan yang keji, yang jorok, yang tidak sopan, atau ucapan yang tidak senonoh, perbuatan yang tidak senonoh. Allah tidak memerintahkan yang demikian. Allah SWT mengatakan, "Qul innallaha la ya'muru bil fahsya." Katakanlah sungguhnya Allah tidak memerintahkan untuk kekejian, baik berupa ucapan maupun perbuatan. Allah tidak memerintahkan perbuatan yang tidak senonoh atau ucapan yang tidak senonoh. Maka jangan sampai berdalil dengan takdir atas bolehnya mengucapkan ucapan yang jorok atau perbuatan yang tidak senonoh. Allah SWT tidak memerintahkan yang demikian. Allah mengharamkan yang demikian. Yang menyuruh untuk berbuat yang tidak senonoh dan mengucapkan ucapan yang kotor, ini adalah syaitan. Innama ya'murukum bisu' wal fahsya wa antakulu ala Allahi ma'ala ta'alam. Dia itu memerintahkan kalian untuk berbuat jelek, ucapan yang tidak senonoh, dan untuk berkata atas nama Allah tanpa ilmu. Wala yardha li'ibadihi al-kufur, dan Allah tidak ridha kekufuran untuk hamba-hambanya, sebagaimana dalam ayat wala yardha li'ibadihi al-kufur, menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak ridha dengan kekufuran. Sehingga jangan sampai berdalil dengan takdir atas kekufuran seseorang. Wala yuhibbul fasad, dan Allah SWT tidak mencintai kerusakan, sebagaimana firman Allah, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasl wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah tidak mencintai kerusakan, kerusakan dengan dosa dan juga maksiat, menunjukkan bahwasanya Allah SWT tidak mencintai perkara-perkara tersebut. Berarti di sini, kalau memang kita benar-benar ingin kebaikan dan ingin sempurna keimanan kita, semuanya harus kita iman. Apa yang ada di dalam Al-Quran. Jangan kita memilih-milih sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau seseorang benar-benar beriman dan meyakini bahwa ayat dengan ayat yang lain, dalil dengan dalil yang lain, tidak mungkin saling bertentangan satu dengan yang lain. Sebagaimana Allah mengatakan, wallahu khalaqakum bama ta'malun. Dan Nabi mengatakan, innallaha khaliqun kulla sani'in wa san'ata. Semuanya itu kita imani. Kita juga beriman, innallaha yuhibbu al-muqsitin, wallahu la yuhibbul fasad. Ini semuanya kita imani. Semuanya diciptakan oleh Allah, tapi tidak semua yang diciptakan oleh Allah berarti itu dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Itu perkara yang kedua. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.